sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani bidin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik, nam yaitu Syarah Ibnu Aqil. Membaca Syarah Alfiyah Ibnu Malik oleh Asy-Syaikh Alama Ibnu Aqil rahimahullah. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan kemarin kita membahas tentang ta'nif. At-ta'nif. Nah, disebutkan tanda ta'nis ada tiga. Apa saja, Mas Takian? Yang pertama ta, yang kedua alif maksura, yang ketiga alif mamduda. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita sekarang melanjutkan ke bait syair berikutnya. Naam, bait itu syair ya, sajak atau syair. Ya, siapa yang mau membaca bait? Dibaca matannya. Asyraf, baca Asyraf. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال ولا المفعيلا كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا حتى تمتنع. نعم بارك الله فيكم. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wala tali fariqatan fa'ula aslan walal mif'ala wal mif'ila kadzaka mif'alun wa ma talihi tal farqi min dhi fashududun fihi wa min fa'ilin qaqatilin in tabi' mausufahu ghaliban ta tamtani'. Naam, barakallahu fikum. Arti bait ini yaitu ta fariqa itu ta pembeda, yaitu yang membedakan antara mudzakkar dan muannas, yang biasanya ta ini masuk pada sifat seperti doribun dan doribatun. Doribun untuk mudzakkar, doribatun untuk muannas. Katibun, katibatun. Nam, tak di situ disebut tak fariqo, yaitu tak pembeda yang membedakan antara mudzakkar dan muannas. Qala wala tali fariqatan fa'ula. Tak fariqo tidak masuk pada isim yang ikut wazan fa'ula aslan, secara asal tak fariqo. Walal mif'ala wal mif'ila juga tidak masuk pada isim yang mengikuti timbangan mif'al dan mif'il. Kadaka mif'alun wa ma talihi tal farqi min dhi fashududun fihi. Demikian juga untuk timbangan mif'alun tak fariqa tidak masuk secara asal pada timbangan tersebut. Wa matalihi tal farqi, maka ta fariqah yang masuk pada timbangan ini. Nam, apabila ada fa fariqah yang masuk pada timbangan yang disebutkan tadi, nam fasyududun fihi, maka dihukumi syad yaitu keluar dari kaidah. Naam. Wa min fa'ilin ka qatilin in tabi'. mausufahu ghaliban ta tamtania. Nah, demikian juga ta fariqa secara umum, secara kebiasaan tidak masuk pada wazan timbangan fa'il seperti qatil apabila timbangan tersebut mengikuti mausuf, yaitu ada mausufnya. 6. Tak fariqa secara kebiasaan seringnya tidak masuk pada timbangan, pada isim yang mengikuti timbangan fa'il seperti qatil. Qatil itu timbangannya fa'il. 6. Intabi' mausufahu. Kalau 6. Isim ini yang isim ini mengikuti mausufnya. Apabila tak fariqa tersebut mengikuti mausufnya. 6. Barakallahu fikum. Itu garis besar arti dari syair. Nanti akan dijelaskan dengan syarah. 6. Barakallahu fikum. I'rabnya wawu harfu atfin au si'naf. La nafiya. Tali fi'lun mudhari'un. 6. Fa'iluhu domir mustatir jawazan hiya kembali ke ta fariqah ke ta. 6. Fariqatan hal untuk fa'il pada tali. 6. Yaitu untuk ta. Fa'il tali adalah ta. Fa'ula maful bihinya. Maful bihi untuk fi'il tali. Aslan hal untuk faul. 6. Wawu harfu atfin la nafiyah. 6. Diulang di sini la nafiyahnya karena ada fasal, ada pemisah. Al mif'al ma'tuf kepada faul. 6. Wawu harfu atfin wal mif'al juga ma'tuf kepada faul. 6. Kadzaka khabar muqaddam mif'alun mubtada muakhar wa harfu atfin ma mausula fi mahli raf'in mubtada awal mubtadaun awalun. 6. Talihi fi'lun mudhari' ha domir mutasil fi mahali nasfin maful bihi muqaddam ta fa'il untuk tali. 6. Ta bil qasr maksudnya hamzahnya dibuang, asalnya ta'u ta'ul farqi kemudian dibaca qasr, dibaca pendek, hamzahnya dibuang tal farqi. 6. Ta di situ sebagai fa'il untuk tali dan dia mudhaf al farqi mudhafun ilai. Min harful jar di majrur bi min tandanya ya. 6. Pengganti dari kasro fa zaida sududun mubtada sanin mubtada un sanin mubtada kedua fihi jar majrur mubtada khobar untuk mubtada kedua khobar li mubtada in sanin wa jumla min minal mubtada in sani wa khobarihi khobarun lil mubtada awal. Jumlah mubtada kedua dan khobarnya yaitu syududun fihi menjadi khobar untuk mubtada pertama yaitu ma mausula tadi. 6. Wa ma talihi maknya itu mubtada talihi fi'il fa'il fa talihi tal farqi fi'il dan fa'il silatul musul la mahala lahum dal i'rab a'id ha. 6. Barakallahu fikum. Wa min fa'ilin ka qatilin intabi'. 6. Wa harfu athin min harful jar fa'ilin majrur bimin kaf harful jar qatilin majrur 6 bi kaf intabi'. 6. In syartiya tabi' fi'lun mudhari'un majzumun bi in majzumun bi in fa'iluhu mustatir jawazan hiya. 6. Kembali ke ta mausufahu maful bihi maf'ulun bihi untuk tabi, dan dia mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai, ghaliban hal untuk fa'il tabi mansub. Hal mansub tanda nasabnya fathah. 6 atta mubtada. 6 atau asalnya atau kemudian dibuang apa, dibaca koser, jadi hamzanya dibuang. Marfu tanda rafa'nya doma maqdara ala harfil mahduf, yaitu ta, yaitu hamzah doma maqdara ala harfil mahduf yaitu hamzah. 6 karena dibaca koser. Kemudian tamtani fi'il mudore. 6 fa'ilnya mustatir jawazan hiya, kembali ke tak, jumlah fi'il fa'il fi mahli rafin khobar. 6 barakallahu fikum. Fi'il mudore jawab in masyarakat tak tamtani. 6 fi'il mudore jumlah fi'il fa'il fi mahli rafin khobar. 6 khobar untuk mubtada. Barakallahu fikum. Ya, lanjutan baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah wa sabaqa anna hadhihi at-ta'a innama zidat fil asma'i liyatamayyaza al-mu'annath 'anil mudzakkar wa akthara ma yakunu dhalika fi sifati qa'imin wa qa'imatin wa qa'idin wa qa'idatin ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وامرئ وامرأة. نعم حسب. بارك الله فيكم. قال شارح رحمه الله قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر. Telah lewat penjelasan bahwasannya ta ini ditambahkan pada isim-isim untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas. Telah lewat bahwasannya ta ini yaitu ta fariqa ditambahkan, hanya saja dia ditambahkan pada isim-isim untuk membedakan isim-isim tersebut dari mu'anas dan mudhakar. Nah, membedakan mu'anas dari mudhakar. Wa aktsaru ma yakunu dzalika fi sifat, dan yang paling banyak terjadi pada sifat. Tak di situ untuk membedakan mu'anas mudhakar, paling banyak terjadi pada sifat. Sifat yang dimaksud adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, sika mubalaga, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, sika mubalaga. Kalau disebut sifat dalam nahu itu artinya. Tambah lagi isim tafdhil, itu termasuk sifat juga. Nah, seperti qa'im wa qa'imatin, ka qa'imin wa qa'imatin. Nah, qa'im di situ untuk isim fa'il yang mudzakkar, qa'imun, qa'imatun untuk isim fa'il yang mu'annas. Nah, berarti perbedaan isim fa'il mudzakkar dan mu'annas dengan adanya ta. Demikian juga qa'idun dan qa'idatun. Nah, qa'idun untuk mudzakkar, qa'idatun untuk mu'annas. Nah, dharibun, dharibatun, katibun, katibatun, alimun, alimatun. 6 itu ya. Berarti perbedaannya pada ta. Membedakan antara fa'ilnya mudzakkar atau mu'annas. Juga terjadi pada isim maf'ul seperti madrubun dan madrubatun. Maktubun dan maktubatun. Maktubun untuk mudzakkar, maktubatun untuk mu'annas. 6. Maftuhun, maftuhatun. Maftuhun mudzakkar, maftuhatun untuk mu'annas. 6. Perbedaannya pada penamaan tak. Juga pada sifat musyabaha seperti hasanun dan hasanatun. Hasanun untuk mudzakkar, hasanatun untuk muannas. Ya, hasanun, hasanatun. Juga terjadi pada sigha mubalago, kadzabun yang sangat pendusta atau pendusta, kadzab. Muannasnya kadzabatun. Kalau kadzibun yang dusta, kadzabun yang banyak berdusta, kadzabun untuk mudzakkar, muannasnya kadzabatun. Nah, itu juga masuk pada tak di situ masuk pada sigha mubalago. Nah, kalau untuk isim tafdhil meskipun sifat, mudzakkar muannasnya bedanya dengan apa? Alif maksura. Akbaru kubro, afdalu fudla. Itu untuk isim tafdhil. Isim tafdhil juga sifat. Nah, berarti yang masuk tak di sini pada isim fa'il, isim maf'ul, sifat sifat musyabaha dan juga sigha mubalago. Ini yang paling sering masuk untuk membedakan antara sifat mudzakkar dan muannas. Nah, qala wa yaqilu dzalika fil asma'il lati laysat bisifatin, dan sedikit terjadi, jarang, yaqilu sedikit atau jarang terjadi pada isim-isim yang bukan sifat. Pada isim-isim yang bukan sifat. 6. Karojulin, seperti rojul. Warojulatin. Karojulin warojulatin. Rojulin artinya laki-laki. Rojulatin artinya perempuan. 6. Namun perempuan di sini perempuan yang kepriaan. Apa namanya? Perempuan yang seperti laki-laki. Kalau laki-laki seperti wanita disebut banci, bencong, waria gitu kan. Kalau ini wanita seperti laki-laki, tomboy atau apa ya, mungkin ada bahasa tersendiri kan. Nah, jadi lafadz rojulatun, nah, dijelaskan oleh para ulama maknahu imra'atun kamilatur rujuliyah, wanita yang sempurna memiliki sifat laki-laki, yaitu wanita yang kelaki-lakian. Kalau rojalatun yang di fathah, maka itu artinya para pejalan kaki. Kalau yang di doma, enam, yang jimnya di doma, berarti artinya wanita yang memiliki sifat laki-laki. Kalau di fathah berarti para pejalan kaki. Enam. Wa insanin wa insan, demikian juga insan, insanun dan insanatun. Insanun untuk insan laki-laki, insanatun untuk insan perempuan. Untuk insan perempuan. Naam. Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengkritiki lafaz insanatun. Kata sebagian mereka mengatakan itu bukan lafaz Arab, tapi lafaz yang bahasa amiyah, bahasa pasaran, bukan bahasa fusha, bukan bahasa yang fasih. Nah, sebagaimana dijelaskan di As-Sihha dan lainnya. Nah, kemudian imriin wa imraatin, imruun dan imraatun. Imruun artinya untuk laki-laki, imraatun wanita. Nah, syaitnya apa? Syaitnya isim-isim yang bukan sifat, yang bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan pula sifat musyabaha, juga bukan sigha mubalago. Isim-isim ini kemasukan tak. Kemasukan apa? Tak. Namun ini terbatas pada apa yang sudah terjadi pada orang Arab, yaitu masmu', sumi'a, sama'i. Jadi kalau kita mendapati mereka mengucapkan itu, ya kita terima. Nah, kita enggak bisa membuat-buat sendiri mengatakan kolamun menjadi dikasih tak marbutoh kolamatun misalkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang paling sering tak ini masuk pada sifat, jarang masuk pada yang selain sifat seperti rajul, insan dan seterusnya. Nah, qala wa asyara bi qalihi wa la tali fariqatan fa'ula al-abyad. Dan penulis bait syair mengisyaratkan pada ucapan syairnya wa la tali fariqatan fa'ula. Tak fariqa tidak masuk pada isim yang mengikuti timbangan faul al-abyad sampai akhir bait ila anna minasifati mala talhaquhu mala talhaquhu hadhihi ta. Isyaratnya apa? Yaitu bahwasanya di antara sifat-sifat tersebut ada sifat-sifat yang tidak diikuti oleh ta. Ada sifat-sifat yang tidak diikuti oleh ta. Wa huwa makana minasifati ala faul, yaitu sifat yang dia itu ngikuti wazan fa'ul. Wa kana bi makna fa'il, fa'ul namun ia memiliki arti fa'il. Wa ilaihi asyara bi qoulihi aslan. Dan perkara ini diisyaratkan dalam ucapan pada matan aslan, secara asal. Secara asal ikhtaraja bidzalika min alladzi bi makna maf'ulin, terkecualikan dengan ucapan aslan ini kepada fa'ul yang memiliki arti maf'ul. Fa'ul yang memiliki arti maf'ul. Wa inna ma ja'ala al-awwal aslan li'annahu aktsara min ats-tsani. Nah, hanya saja beliau yaitu sang penulis bait syair Ibnu Malik ya, menjadikan yang pertama sebagai asal, yaitu apa? Fa'ul yang memiliki arti fa'il tidak masuk padanya ta. Kenapa? Li'annahu aktsaru min ats-tsani, karena ini banyak terjadi daripada yang kedua. Yang kedua itu apa? Yaitu yang memiliki arti maf'ul. Jadi fa'ul itu ada timbangan-timbangan, ada isim-isim yang mengikuti timbangan fa'ul memiliki arti fa'il, ada juga yang memiliki arti maf'ul. Mengerti? Fa'ulun, fa'ulun di sini ada yang memiliki arti fa'ilun, ada juga yang memiliki arti maf'ulun. Kalau memiliki arti fa'ilun maka sama antara mudzakkar dan mu'anas, artinya tidak perlu ditambah ta' marbutoh karena sama antara mudzakkar dan mu'anas. Kalau memiliki arti maf'ul maka dikasih ta' marbutoh untuk perbedaan. Nah, itu ya, ini secara asal. Nanti akan dijelaskan lagi, kalau ada yang taknya mengikuti berarti syad, yaitu keluar dari kaidah, jarang. Dan ini juga kembali kepada apa yang biasa diucap oleh orang Arab, apa yang berlaku pada mereka, sama'i masmu. Nah, qala wa dzalika nahwu syakurun wa sabhurun bi makna syakirun wa sabirun. Nah, contohnya pada lafadz syakur dan sabur. Syakur itu orang yang bersyukur, sabur orang yang sabar. Bimakna syakir yang bersyukur, sabir yang bersabar. Nah, kalau syakir dan sabur, syakir dan sabir jelas timbangannya ikut apa? Isim fa'il, gitu kan? Syakara yasbiru syakirun. Sabara yasbiru sabirun. Timbangan isim fa'il timbangannya ya. Nah, di sana ada yang namanya sifat musabaha, bismil fa'il, sifat yang menyerupai isim fa'il. Artinya apa? Isim fa'ilnya dia ikut timbangan tersendiri, bukan timbangannya fa'ilun, bukan, memiliki timbangan tersendiri. Nah, sifat musabaha seperti jo'anu, yang lapar. Kalau mu'anasnya jo'a. Nah, termasuk juga syakurun. Nah, artinya syakirun. Nah, ini sama antara mudzakkar dan mu'anas. Fayuqalu lil mudzakkar wal muannas saburun wa syakurun. Maka dikatakan untuk mudzakkar dan muannas saburun dan syakurun. Bila tak, tanpa adanya tak. Nahwu hadza rajulun syakurun wa mar'atun saburun. Ini laki-laki yang bersyukur dan wanita yang sabar. Nah, atau kita bikin kalimat yang lain, hadza rajulun syakurun wa hadhihi imra'atun syakurun. Sama. Hadza rajulun syakurun wa hadhihi imra'atun syakurun. Sama ya. Tidak perlu ditambah ta' marbuto. Tidak perlu diucap hadza rajulun syakurun wa hadhihi imra'atun syakuratun. Tidak perlu ditambah ta' marbuto. Kenapa? Karena syakur di situ sama untuk mudzakkar dan muannas. Tidak perlu ditambah tak. Berbeda kalau memakainya syakir, pakainya isim fa'il timbangannya. Hada rojulun syakirun, wahadihi imro'atun syakirotun. Kalau ketika itu dikasih tak marbuto. Kalau pakai timbangan isim fa'il. Hada rojulun syakirun, wahadihi imro'atun syakirotun. Syakirotun. Pakai isim fa'il. Kalau pakai sifat musyabaha atau sigha mubalaghah yang ikut timbangan ini, yang fa'ul memiliki arti fa'il, tidak perlu ditambah ta' marbuto. Sehingga mengucapnya hada rajulun syakurun wa hadhihi imra'atun syakurun. Hada rajulun saburun wa hadhihi imra'atun saburun. Naam, insyaallah jelas ya. Wala fa'in kana fa'ulun bi makna maf'ulin. Kalau fa'ul tersebut memiliki arti maf'ul, memiliki arti isim maf'ul. Fakot talhaquhu ta, maka sering kemasukan ta fi ta'nits pada muannasnya, sering kemasukan ta. Nahwu raqubatun bi makna marqubatun. Raqubatun yang artinya marqubatun, yang ditunggangi, yang ditunggangi. Naam. Naqatun marqubatun, onta yang ditunggangi. Naqatun muannas, marqubatun juga muannas. Dikasih tak marbuto. Afan, naqatun raqubatun. Raqubatun. Dikasih tak marbuto di situ. Kenapa dikasih tak marbuto? Kenapa dikasih tak marbuto pada raqubatun? Karena memiliki arti markub, memiliki arti isim maf'ul. Nah, qala wakadzalika la talhaq, wakadzalika la talhaqu ta'u wasfan ala mif'al. Demikian juga ta, nam ta fariqo, ta apa tadi, ta marbuto ya, ta fariqo di situ, tidak mengikuti sifat yang mengikuti timbangan mif'al. Sifat yang memiliki timbangan mif'al juga tidak diikuti oleh ta. Kamro'atin mihdarin. Contohnya imro'atun mihdarun. Wanita yang mengigau. Wahyal kasratul hadar, yaitu dia yang banyak mengigau. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh untuk mif'al ini berarti si kumubalago. Nah, mif'al juga masuk di sini, yaitu tidak perlu dikasih tak marbuto. Boleh juga mengucap rojulun mihdarun, sama dengan mengucap imra'atun mihdarun tanpa tak marbuto. Kenapa? Karena sama. Lafaz ini sama, boleh dipakai untuk mudzakkar dan juga muannas. Qala wa huwal hadayan. Au ala mif'ilin, atau yang ikut timbangan mif'il. Nah, demikian juga tak tidak masuk pada sifat yang mengikuti timbangan mif'il. Kamra'atin mi'tirin. Imra'atun mi'tirun. Wanita yang kebiasaannya memakai minyak wangi. Nah, mi'tirun itu mantakunu adatuhu atatayyub wa ta'attur, orang yang kebiasaannya memakai minyak wangi, nah memakai parfum minyak wangi. Imra'atun mi'tirun, berarti wanita yang sering memakai parfum atau minyak wangi, wanita berparfum gitu ya. Nah, di sini juga tidak perlu dikasih tak marbuto, tak fariko tadi, tidak perlu. Tidak perlu mengucap imra'atun mi'tirotun, tidak perlu. Sama mengucapnya dengan mudakar, rajulun mi'tirun imra'atun mi'tirotun. Nah, min ataratil mar'atu, dari atau atiratil mar'atu, yaitu dari fi'il madi atira. Nah, artinya tadi pakai minyak wangi. Idastakmalatit tibu, apabila wanita tersebut memakai tib, minyak wangi. Au ala mif'al, atau juga ikut timbangan mif'al, ikut timbangan mif'al. Nah, kamiksamin, miksamin, contohnya miksam. Apa itu miksam? Wa huwa alladhi la yasnihi syai'un amma yuriduhu wa yahwahu min syaja'atihi, yaitu orang yang tidak, yang pantang untuk berbelok terhadap orang yang pantang dibelokkan oleh sesuatu, orang yang tidak bisa dibelokkan oleh sesuatu, dipalingkan oleh sesuatu terhadap apa yang dia inginkan, apa yang dia inginkan, apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsunya, dia terus berusaha untuk mendapatkannya. Min syaja'atihi, karena keberaniannya. Berarti miksam itu apa artinya? Pemberani. Mirip dengan pemberani ya, miksam. Nah, namun pemberani di sini pemberani yang meskipun tanpa perhitungan. Artinya kalau dia ingin sesuatu, ingin melakukan suatu hal tertentu, dia terus lanjut melakukan hal tersebut. Itu miksam. Nah. Barakallahu fikum. Miksam juga sama, yaitu tidak perlu dikasih tak. Rajulun miksamun imra'atun miksamun, sama. Wa ma lahiqathu ta'u min hadhihi sifati lil farqi bainal mudzakkari wal muannatsi fashadun. 6. Kemudian apapun yang diikuti oleh tak dari sifat-sifat di atas, dari sifat yang telah disebutkan, yaitu sifat fa'ul, sifat apalagi mif'al, sifat mif'il ya, fa'ul, mif'al, mif'il. Dari sifat-sifat tersebut kalau diikuti oleh tak lil farqi, tak fariqa untuk membedakan mudzakkar dan muannas, fasadun, maka menjadi syad, menjadi nyeleneh, keluar dari kaidah, keluar dari kaidah. Wala yuqasu alihi, tidak bisa dikiaskan. Artinya apa? Artinya hanya menerima apa yang telah diucap oleh orang Arab. Orang Arab sudah memakai dalam syair mereka, dalam percakapan mereka, dalam tulisan mereka, kita terima, namun tidak bisa kita kiaskan. Nahwu, contohnya apa? Aduun wa aduwatun, miqon, miqonun wa miqonatun, miskinun wa miskinatun. Lihat, miskinun, miskin ini ikut wajib, ikut wazan mif'il, ikut wazan mif'il kan, berarti secara asal tidak perlu ada tak. Kita mengucap rajulun miskinun imra'atun miskinun, sama secara asal gitu. Namun ternyata di sana mengucapnya dibedakan, rajulun miskinun imra'atun miskinatun. Berarti dibedakan antara miskin dan miskinatun, padahal masih dalam timbangan mif'il, yang secara kaidah timbangan mif'il memiliki arti fa'il, dia itu tidak perlu masuk tak marbuto, tidak perlu diikuti oleh tak marbuto. Namun kok di situ dikasih tak, tak marbuto, tak fariqo tadi. Jawabannya apa? Ini keluar dari kaidah syad. Namun yang syad ini hanya terbatas pada apa yang telah diucap oleh orang Arab. Apa yang sudah berlaku pada mereka kita terima. Enggak kita kiaskan, maksudnya enggak bisa kita ngambil timbangan tertentu yang berkaitan dengan perkara ini lalu dikasih tak marbuto untuk yang mu'anas, yang mudakar enggak, tapi pada apa yang telah mereka ucap kita terima. Barakallahu fikum. Aduun aduwatun, aduun berarti orang yang banyak melakukan permusuhan. Adun untuk muzakkar, adwatun muannats. Mikonun dan mikonatun artinya di situ disebutkan oleh ada catatan lagi ya di Khudhari rahimahullah. Minal yakin ay la yasma'u syai'an illa ayqanahu wa tahaqqaqahu. Mikon itu orang yang mikon itu dari yakin, yaitu orang yang tidak mendengar sesuatu melainkan dia langsung mutkin terhadap apa yang dia dengar. Yaitu orang yang tidaklah mendengar sesuatu melainkan dia langsung ingat. Langsung atqona, langsung ingat apa yang dia dengar. Nah, wa tahaqqaqahu, dan bisa mewujudkan apa yang dia ucap, apa yang dia dengar tersebut. Nah. Ya, kita lanjutkan. Wa amma fa'ilun fa imma an yakuna bi ma'na fa'il au bi ma'na maf'ul. Adapun timbangan fa'il, maka ia bisa memiliki arti fa'il, juga bisa memiliki arti maf'ul. Untuk timbangan ini, fa'ilun bisa memiliki arti fa'il, tidak bisa juga memiliki arti maf'ul. Berbeda dengan timbangan apa? Berbeda dengan timbangan mif'alun, mif'ilun. Mif'alun, mif'ilun. Ya. Timbangan fa'ulun, mif'alun, mif'ilun. Sepertinya timbangan ini sifat sigomubalago ya. 6. Barakallahu fikum. Atau mungkin bercampur dengan sifat musabaha. Belum sempat dipastikan lagi. Namun zahirnya timbangan-timbangan ini timbangan apa? Sigomubalago, karena memiliki arti banyak. Memiliki arti sangat. 6. Kita lanjutkan. Adapun fa'ilun memiliki arti fa'ilun atau memiliki arti maf'ulun. Di sini ada rincian. Apa rinciannya? Fa in kana bi ma'na fa'il lahiqat huta. Kalau timbangan fa'ilun ini memiliki arti fa'il, maka diikuti oleh ta. Fi ta'nis. Ketika mu'anas ada ta'nya. Nahwu rajulun karimun imra'atun karimatun. Laki-laki yang dermawan atau mulia, wanita yang dermawan atau mulia. 6. Ada perbedaan karimun dan karimatun. Timbangannya sama, fa'ilun. Kenapa ada ta'nya? Karena fa'ilun di sini memiliki arti fa'ilun. Karimun memiliki arti karimun, memiliki arti isim fa'il. Waqad hudifat minhu qalilan, dan terkadang dihapus, maksudnya terkadang tidak ada ta' marbutonya. Rajulun karimun imra'atun karimun, tanpa ta' maksudnya. Terkadang tanpa ta'. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Naam. Ramim di situ ikut wazan fa'il. Wa hiya. Hiya di situ mubtada kan? Ramim sebagai khobarnya. Mubtadanya muannas. Khobarnya berarti muannas enggak? Muannas. Kenapa enggak ada ta-nya? Karena fa'il di sini karena ramim di sini meskipun memiliki arti fa'il, namun terkadang boleh tidak kemasukan ta. Namun ini jarang. Maksudnya apa? Ayat ini menjadi dalil bahwasannya ramim tanpa ada ta. Tanpa ada ta. Padahal dia itu khobar untuk hiya, yang dia itu mu'annas. 6. Wa qala Allahu Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Juga sama di sini, lihat. Qaribun, bukan qaribatun. Rahmatun di situ isim. Rahmatallahi isimnya inna, mansub. Mudhaf ilaih kan? Qaribun sebagai khobarnya inna. Lihat, isimnya mu'annas. Khobarnya qaribun. Kenapa enggak ada ta' marbutonya? Padahal harusnya ada kesamaan. Isim dan khobar itu sama-sama mu'annas. Jawabannya qaribun juga fa'ilun yang boleh dipakai untuk mudhakar dan mu'annas. Meskipun seringnya ada ta' marbutonya, namun terkadang dihilangkan. Namun ini terkadang ya, karena itu disebutkan waqad hudifat minhu qalilan, terkadang dihapus. Nah, sahihnya apa? Sahihnya untuk timbangan fa'il, untuk timbangan fa'il ini memiliki dua arti, bisa artinya fa'ilun, bisa artinya maf'ulun. Nah, kalau memiliki arti fa'ilun, maka bisa dikasih ta' marbutoh, bisa juga tidak. Namun yang sering ada ta' marbutohnya, yang sering ada ta' marbutohnya. Contoh yang enggak ada ta'rab, contoh yang jarang, yang tidak ada marbut, yang tidak ada ta' marbutohnya pada ayat yang barusan kita baca. Itu contohnya. Man yuhyil idhama wa hiya ramim, atau ayat berikutnya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah. Kalau wa in kana bi makna maf'ul, kalau fa'il di sini memiliki arti maf'ul. Fa'il memiliki arti maf'ul. Ya. Wa ilaihi asyara bi qoulihi kaqatil. Dan untuk hal ini diisyaratkan dengan ucapan kaqatil, yaitu dalam bait syair. Fa'ima an yustamalal istimalal asma'i aula. Maka bisa jadi dia itu diamalkan, mengamalkan pemakaian nama aula atau bukan. Fa in ustamila istimalal asma lam yatba mausufahu. Kalau dipakai untuk pemakaian asma, maka untuk pemakaian nama asma lam yatba mausufahu, maka tidak mengikuti mausufnya. Lahiqathu ta, maka tak mengikutinya. Nahu hadihi dabihatun wa natihatun wa akilatun. 6. Ya, artinya si maful ya, dabihatun artinya matbuhatun. Hadihi dabihatun, ini yang disembelih. Wa natihatun, dan yang ditanduk. Wa akilatun, dan yang dimakan. Kalau ditunjukkan ke hewan, ini yaitu hewan ini adalah hewan yang disembelih, hewan yang ditanduk, dan hewan yang dimakan. Ai madbuhatun wa mantuhatun wa ma'kulatul sabu'. 6. Yaitu hewan yang disembelih, ditanduk, dan dimakan. Wa illam yusta'mal istimalal asma, kalau dia tidak dipakai untuk pemakaian nama, ai bi an yadfa'u mausufahu, yaitu dia mengikuti mausufnya. Hudifat minhu ta'u ghaliban, maka ta'nya secara kebiasaan dihapus. Seringnya ghaliban itu artinya banyak atau sering, maka seringnya ta'nya dihapus. Nahu seperti mengucap marortu bimro'atin jarihin, aku melewati wanita yang terluka. Jarihin artinya majruhun, isim maf'ul artinya aku melewati wanita yang terluka. Wabi'ainin kahilin, dan melewati mata yang dicelak. Kahilun artinya makhulun, makhulun yang dicelaki. Dan aku melewati mata yang dicelaki. Ai majruhatun wa makhulatun, artinya yang terluka dan yang dicelaki. 6. Artinya si maf'ul, dikasih ta' marbutah kalau si maf'ul. Waqad talhaquhu ta'u qalilan, dan terkadang diikuti oleh ta', namun ini jarang, qalilan jarang. Khoslatun dhamimatun, contohnya bagian yang tercela. Ai madmumatun, artinya madmumatun, madmumatun tercela. Wa fa'latun hamidatun, dan perbuatan yang terpuji. Ai mahmudatun, yaitu terpuji. Nah, kesimpulan yang pembahasan ini, yang apa ini? Yang qatil, fa'il, fa'il memiliki arti maf'ul. Qatil yang memiliki arti maf'ul. 6. Dikasih ta' marbutah atau tidak? Maka jawabannya terbagi dua. Kalau dia diikutkan sebagai asma, maksudnya apa? Tidak ada mausufnya, dia langsung sebagai maksudnya tidak mengikuti mausuf, dia langsung sebagai nama atau sebagai mausuf itu sendiri. Nam, maka dikasih tak, seperti di sini hadihi dabihatun, ini adalah yang disembelih, tapi disembelih di situ maksudnya apa? Mu'anas. Katakan antum atau ada orang melewati orang yang habis disembelih, naudzubillah ya, ada laki-laki ada perempuan, atau habis dibunuh, qatilun qatilatun, nah, bisa gitu. Secara asal qatilun qatilun ini diboleh dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Secara asal, ketika ada mausubnya, ketika ada mausubnya dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Ketika enggak ada mausubnya, dia langsung sebagai nama, seperti sebagai nama artinya berdiri sendiri dia. Maka harus dibedakan dengan ta. Dibedakan dengan ta. Sehingga ketika orang ini melewati mayat yang dibunuh laki-laki, dia mengucapkan, dia bilang marartu bi qatilin thumma marartu bi qatilatin, aku melewati laki-laki yang dibunuh, kemudian aku melewati lagi wanita yang dibunuh. Nah, berarti qatilin dan qatilatin ini beda. Qatilin untuk laki-laki yang dibunuh, qatilatin untuk wanita yang dibunuh. Mengerti? Tapi ketika dikasih mausuf, maka tidak perlu ada ta' marbutoh. Marartu bi mar'atin qatilin wa bi rajulin qatilin. Nah, itu sama pemakaiannya. Marartu bi rajulin qatilin, aku melewati seorang laki-laki yang dibunuh dan melewati wanita yang dibunuh. Qatilin di sini ada ta' marbutoh enggak? Enggak ada. Karena pemakaiannya sama untuk mudzakkar dan muannas. Sebab mausufnya disebutkan. Mausufnya. Iya kan? Nah, kalau di Irob juga sebagai mausuf, kalau di Irob bukan sekedar istilah mausuf. Marartu fi'il dan fa'il, ba harful jar, rajulin isim majrur, qatilin mausuf, sifat untuk rajul, yang rajul itu sebagai mausuf. Kan itu. Marartu bi imra'atin qatilin, marartu fi'il fa'il, ba harful jar, imra'atin majrur bil ba. Qatilin sifat untuk imra'atin. Nah, berarti imra'atin sebagai mausuf. Karena yang namanya sifat mengikuti mausuf, gitu kan? Nah, itu yang dimaksud di situ. Apa untuk apa? Untuk yang tadi. Tak. Untuk yang apa ini? Barusan timbangan fa'il. Fa'il seperti qatil. Nah. Lalu di akhir disebutkan wa qatalhaquhu ta'u qalilan. Terkadang juga diikuti oleh ta, yaitu meskipun mausufnya disebutkan, dia tetap diikuti oleh ta. Ini tapi terkadang, jarang. Meskipun mausufnya disebutkan, namun ta'nya tetap muncul. Meskipun mausuf disebutkan, ta'nya muncul gitu ya. Berarti apa di sini? Bisa terjadi namun jarang. Karena itu disebutkan di bait syair ghaliban, seringnya. Contohnya apa? Ucapan seorang kepada orang lain, falabudda an tatahalla bil akhlaqil hamidati. Falabudda an tatahalla bi akhlaqil hamidati. Engkau mesti menghiasi dirimu dengan akhlak yang terpuji. Bil akhlaqi al hamidati. Di situ hamida fa'ilun bukan wajannya. Hamidun, ya kan? Hamidun fa'ilun. Kenapa dikasih ta' marbutah? Fa'ilatun menjadi hamidatun. Karena mengikuti mausuf yang muannas. Bil akhlaqi, akhlak di situ jamak dihukumi muannas. Bil akhlaqi. Boleh enggak ta' marbutahnya dibuang? Boleh. Karena ikut wajan fa'il. Fa'il itu boleh untuk mudzakkar muannas. Nam, bil akhlaqil hamid atau bil akhlaqil hamidati. Nam. Namun yang terdengar di mereka bil akhlaqil hamidati, boleh mengucap begitu. Namun ini jarang. Ini contoh untuk yang jarang. Nah, atau ucapan yang lain, falabudda an tatakhalla bi akhlaqil dhamina dhamimati. Mesti engkau melepaskan dirimu dari akhlak yang tercela. Dhamima. Nah, ini contoh untuk yang sekarang kita baca nih. Dhamimatun sama hamidatun, ya kan? Dhamimatun dan hamidatun. Nah, contohnya tadi, falabudda an tatakhalla bil akhlaqil hamidati wa tatakhalla bil akhlaqil falabudda an tatahalla bil akhlaqil hamidati wa tatakhalla bil akhlaqil dhamimati. Nah, Tadakhal artinya melepas, melepaskan dari, melepaskan dirimu dari akhlak yang tercela. Nah, barakallahu fikum. Bisa dimengerti? Siapa yang bingung? Angkat tangan. Apa kesimpulannya? Kita ini belum masuk ke isim mamdud dan isim maksur ya. Masih taknis nih, pembahasannya taknis. Pertemuan berikutnya contoh untuk isim hubara, apa lagi di situ? Sifatro dan seterusnya itu untuk isim maksur. Isim apa tadi sebutan? Alif maksura dan juga alif mamduda, nanti akan pada bait setelahnya bahas itu. Sekarang masih bahas tentang ta, tentang ta. Nah, ya, kesimpulannya muannas kalau kita bagi menjadi empat, ya. Ada muannas lafzi, ada juga muannas maknawi, gitu kan? Ada juga muannas hakiki, ada juga muannas majazi, ya enggak? Apa itu muannas lafzi? Muannas yang di, yang ada tanda muannasnya. Apa tanda muannas? Ta, alif maksura, alif mamduda. Itu muannas lafzi. Ketika untuk mendapatkan muannas ada tanda ininya, berarti kita katakan muannas lafzi, karena secara lafaz ada tanda muannasnya. Yang kedua muannas ma'nawi, yaitu yang memiliki arti muannas namun tidak ada tandanya. Tidak ada tanda kelihatannya, enggak ada, seperti ainun, yadun, narun, itu muannas. Namun maknawi. Zainabu juga muannas namun maknawi. Nah, kemudian juga ada muannas hakiki. Muannas hakiki yaitu yang muannasnya menunjukkan kepada orang atau hewan, atau yang berjenis kelamin disebut hakiki muannasnya, dari orang ataupun hewan. Kalau muannas majasi yaitu yang diartikan muannas namun dia bukan dari orang atau bukan dari hewan atau tidak berjenis kelamin. Nah, yang muannas hakiki seperti kita mengucap Fatimatu Hindun, hakiki muannasnya. Yang majasi seperti mengucap Saburatun, nam, Maktabatun dan seterusnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian nam, muannas ini memiliki tanda, yang tadi salah satu tandanya adalah ta untuk alif maksura dan alif mamduda pada pertemuan mendatang insyaallah. Yang ta ini seringnya masuk untuk membedakan antara sifat mudzakkar dan muannas. Antara sifat mudzakkar dan muannas. Apa sifat yang dimaksud? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, sifat musyabahah, sigha mubalaghah. Ini sifat yang dimaksud. Ada lagi sifat isim tafdhil, namun isim tafdhil tidak masuk ta. Tidak. Namun yang dimaksud dengan sifat dalam nahu tadi, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, sigha mubalaghah, sama isim tafdhil. Ya, masuk ta ini pada empat yang awal, tidak masuk pada isim tafdhilnya. Nah, itu. Kemudian dari yang dibahas ada isim sigha mubalaghah atau isim atau sifat musyabahah, ada timbangan-timbangan tertentu yang tidak perlu dikasih ta marbuto, tidak perlu dikasih ta fariko. Kenapa? Karena penggunaannya sama antara mudzakkar dan muannas. Karena sama penggunaannya antara mudzakkar dan muannas. Apa aja timbangannya yang barusan kita bahas tadi timbangannya? Timbangannya itu yang ikuti timbangan fa'ul, mif'al, mif'il, mif'a'ul, mif'al, mif'il, sama mif'al. Satu lagi fa'il. Kemudian ada perincian pada apa yang tadi yang disebutkan, ada perincian, iya kan? Pada fa'il ada perincian memiliki arti fa'il atau maf'ul. Anito. Nah, barakallahu fikum, juga yang tadi disebutkan pada timbangan yang lainnya. Nah, itu kesimpulan dari pelajaran yang kita ambil. Naam. Ya, cukup ya. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan. Naam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekeliruan diingatkan untuk diperbaiki pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.